pesan tentang anak kawas pausan salira. Cobi dina waktu saya nak kaulat sejak tu marosakan tenan. Naun panak kaula nulumpatan di jero lautan dugi kaya dungkap ka dieu. Cing, nawiskeun salira waspada. Upami kasungsi kaula bakal ngaku guru sarta bakal nyuhunkeun pertulungan tina katunggaraan kaula waktu ayeuna. Anjeun teh nuju di udag-udag ku musuh. Bimanya musuh teh. Waduh. Tepi nordama. Waktu balitung ayeuna teh Bratayuda upami telepat. Ngan atuna. Kaula teh mang hanya kakeun ka salira hiji raja. Nagara pimpinan masyarakat. Terus dina waktos kapungkur kawani salira istuning jujulangit amara salira nguntap-nguntap sokomo kaeunteupan kudunya boga rasa nu anyeun jang anyeun keur anyeun kalimpese kudunya jang tah istilahna katumpakan kudunya jeung tahta tepi ka saha nu ngawageul kana maksad anyeun dinya tina kantung iba garas kitu leres ai hanya kana naha ieu tina kanrupa kitu ayeuna teu aya tanggung jawabna badinya. Dugi kakawan tun anjen teu disanarkeun ka dulur. Kawa jayaan anjen teu disanarkeun ka baraya. Geuning geus dulur lapur baraya beak pamili leungit mah teu aya tanggung jawabna. Cing atulawan Bima teh sayagikeun tanaga jeung pikiran. Pamimpin kudu tanggung jawab ulah Yuni opeah kitu. Aih sakabeh geus ruksak dulur geus hancur anak geus korban tepi ka kucar kaciri kitu. Neangan pikeun panyelindunganan sangkan diri salamet. Wajar pamimpin kitu. Kadep jumput cing gali. Rumaos pe kaula teu dimargikeun teu aya kawani, teu aya kawani teu pino. Apal sababna teu acan lantaran ati anjeun teu tibali. Cang na teh kana jalan jahat. Numplong na teh nya. Ikhlas jeung rido teh kana jalan kahancuran. Tepi ka nu ditincak jalan salah ngan tina soal tanggung jawab teu aya. Hartina anjeun nincak kajahatan teh teu ikhlas dina marga balitungan. Jadi ati nu tibali. Ati kaula nu tibali kepindo. Cing atuh sangkan kaula aya kawani teh kumaha da miit pisan kujeng hingga kudu ngalawan geluh ku protot jeung semorna ge kaula teh asal luncat pangajian. Sae sanggup kaula malikeun ati anjeun. Tuk bicara keula. Wajib kaula teh negrakeun katerangan ka anjeun kawajiban kaula hiji panita. Nyangan kanu keur poekeun. Bisi anjeun teu tingali. Bima geus moal meunang diampunan sabab kasabaranana geus beak oge nangtukeun balitung dina Bratayuda. Terus taulah pameng ayeuna mah. Lamun mincak jahat-jahat tuluy ulah dibelang-belang. Pameng geura rasakeun hasilna kajahatan teh kumaha naheungeunna henteu. Cekolot teh geura aji anu lima. Tupi hiji-hijina, hiji kudu ngaji teh Sri Lungguh Dunya Lara jeung Pati. Tuh geuning. Aya. Kaula ge nguping ti sepuh teh kitu. Apal hartina? Teu acan. Sri Lungguh Dunya Lara Pati. Sri Ai Sri teh sarua. Cekolot baheula mah pare Sri teh. Kalamun jelema hayang loba pare cing getol macul nyawah cing lega. Pertanian dinya bakal loba pare. Angeuskeun dina ilmu pertanianana sangkan kapetik hasilna kala buahna ulah deuk ka hewang. Kabaku sakabakaba omat ulah deuk ngagarap perusahaan anu lain pak. Cing tepuna dinya. Tu pinorda mah kadua lamun deuk ngaji lungguh omat ulah deuk ka hewang jeung kudu teteg anceng ulah kabaku sakabakaba. Ai lungguh teh kukuh pengkuh cicingna teh di panita di resi di wiku di ulama di kiai jeung di ahli-ahli ilmu kade cing kuat iman cing pageuh mimiti balik tepi ka mangsana pamisah hirup anu tangtunya eta maot eta lungguh kula dibelang-belang sakapeung lungguh sakapeung jahat sakapeung dolim. Tuluy lungguh deui, tuluy iman deui, eta teh ngarorocet buku hukumna. Paribasa Gusti malautan hampura, sedengkeun kasalahan dijieun-jieun. Jadi nu nyirakakeun kana wujud anjeun teh lintang tilaku jeung lampah. Waulan kalamun dunya, Sri lungguh dunya. Lamun hayang dunya cing angeus dina kadunya anak-anak sungsi ilmu perekonomian. Kaulan moal burung muca duit saban poe oge ai jujur jeung pengkuh mah. Terus sungsi ilmu jual meuli anu tangtu. Sri lungguh dunya lara, talamun hayang lara tincak jalan maklima. Kuninga mah lima kacan lima fakta kecapna tina maungkul hiji main dua maling tilu madon opat madorot lima maehan tah eta jalan lara teu pinoda mah kaula nu kalima nya eta pati gara sungsi ilmu ning kadugalan teteraku bedog teteraku pakarang boga karep hayang teteraku pakarang kenyata hayang loba nu ngarogahala kitu hukumna mah tangtu bakal aya nu ngicip-ngicipna netelakeun paehna teh bakal ku jalan pakarang teh istilah kumaha pamuhitan anu tangtu sakitu beti kaulanya ayeuna anjeun keur jahat tiba heula dielingan ku anjeun dipandang angin dipandang eueuh mangpaatna da ayeuna geus ruksak ieu anjeun deuk sadar sadar lamun deuk jahat jahat rasa atuh robahna teh kana ucap jeung lampah teh ulah tepi ka dirobah ku batur sabisa-bisa mah cing bisa supir pribadi mawa kana jalan ka slametan ti lahir tepi ka batin tulunya nepi ka akhirat. Ayeuna anjeun deuk tobat geus tutup lawang hampura Bima. Memang Gusti lautan hampura moal burung ngamalum ka anjeun tapi cukang lantaran anu diperhina jeung nu dikaniaya ku anjeun geus pusingeun geus nutup lawang hampurana kapaksa waktu balitungan ayeuna. Nista maja utama atuh. Nista maja utama. Aduh tampun teuing cing atuh kaula teh tulungan balikeun we ati kaula teh sangkan wani ngarepan si Bima. Kitu teu pino cing cing cing punten we nya. Kaula bakal nyaba kana wujud anjeun bakal dibalikeun ta ati teh ku kaula. Ni dokter. Pinter nah Kresna. Manyingkeun ku hagrebas Yudana. Saharita atina dibalikeun. Saharita nafsu na Suyudana ngajaul timun nafsu na guduk-guduk amarah na gudak-gudak kawani istuning mapakar gunung utakinya. Aduh ta arantos cing rasakin aja iu bapak panita antosan we dimana kaula geus bisa mehan si Bima anjin bakal disaeuran ku harta bana kakayaan. Ayah kepada Bima, Bima, daguan di beungeut lautan diputuskeun riwayat bener. Sakalena Kresna ngakipekeun desa Irana saparantos Yudana luntak menuju ka beungeut lautan. Sarita pulih kajati pulang ka asa muncul di lautan. Yayi Bima mah. Yayi Bima. Katibaran. Dawala. Abdi kuat. Awas Yudana bakal datang. Batara parantos ngagentra si Sudana bakal datang sumohon kuang ngagejeburukeun anjeun sana ka lautan nya hayang teh sia kaenya dilagleg ka piting nya ka piting teh naon euy ka piting geuning aya di toilet teh joblos saabus ka imahna teh nya eta poe atuh nu kitu mah kumang monyong. Aku mang mata beda we ti belut rupana oge. Cicing, sia cicing. Gan. Naon? Itu. Siu. Suyutana muncul. Si Suyudana di mana aja? Bima, montong lobat sarita kayu urang menuju ka Tegal. Purusetra urang nangtukeun balitung. Tadi aing gila, tadi aing baut, tadi aing risik, tapi ayeuna kawani aing nedeng. Lain baik ka anjeun, tapi sajumlah panawa anu lima engtengkeun ku aing bakal dipariuskeun beuna kabe. Gumujeng na teh kitu sada manuk puter. Akang bisa nurutan? Kulan? Akang bisa nurutan? Bisa. Dikampek. Eta geuning jeung wantun kitu nyana keula bubung tutungkusan. Buntung lobat carita sia wala dipaehan ku aing. Jadi kagok hirup ge robah hutang kuring. Bener, Kang. Sok hayang nyaho di dieu wae atuh jogol. Urang pada menuju ka Tegal Puseta. Bukan wani kabulara kubakak kapengen nuk dijamu. Sobat-sobat Bima, si Yudhistira si Arjuna gerak datangkeun. Ayo, sajumlah tentara geus teu kudu siling singareupan pasiat tapi ayeuna aing jeung anjeun patuh tunggalan. Ujug paket baju nya teh maju. Ya. Kresna, Batara tukang tipu tepi ka aing dilejokeun ku di samping ku daun jauh. Lamun aing teu kitu tadi geus galungan aing jeung si Bima. Tukang tipu anjeun. Hayah. Nanahkeun aya kawani. Ieu perang hukum. Ieu perang aturan. Nangtukeun nasib Jaya Pinangun. Teu dibenerkeun gelut sisi cai anu luntat dina wawangunan Tegal Kusetra. Hayah pada menuju ka tempat Tegal Kusetra. Ayo maju. Hayah. Parantos regreg wadah malah tentara di dua belah pihakan. Netralkan bakal nonton patut tunggalan parantos dianjurkan ku Sri Narayana Kresna. Punten ya punten tentara kulan munur. Tentara restan di Astina sareng di Sedi oge di Mandaraka. Hingi. Oge tentara di Nagara Amarta dulur-dulur batur jenuh. Balar baraya batur Sasrama, saderek batur sa RT, pamili batur sa komandan kompi. Mas lajengna? Ya, ayeuna urang geus teu kudu pasrah dogdat. Memang urang gelut, urang tarung teh nyangah tugas ti pamimpin ti kapala nagara. Tapi ayeuna geus daya hubunganana. Ayeuna rajaan jeung Suyudana deuk nangtukeun tanggung jawabna tina soal pagaweanana. Bakal adu hareupan jeung dunungan kuring Gusti Bima. Waduh, tapi hal ieu anjeun ulah pipiluan perang sok supaya diayakeun gencatan senjata tuna senjata tuna tameng tuna keris urang lalajo hayang ngapatutunggalna iya genah kitu mah kukuhu jeung kukuhu lalajo aing ye hege iya lalajo batur iya sok Gusti Sudana hirup maju terus ya Gusti Bima hirup hirup sok hirup Hayo Badur, sok-sok kayaknya 10-7 lah. Ya, abit sok kayaknya sa. Pun 10 ya, 10 ya. Asor, asor. Asor, asor. Sok, sanuwani ya kubaju, sok. Sok. Sok kayaknya lah, sok. Coba maju, Bima. Maju aja. Hutang pati dek para pati, hutang miram dek para miram. Ujuk kaget, bacok nyata. Ayo maju. Ngawitan. Tinggi. Ayo. Mang, kau lebih mamang. Asor, asor. Hapit, hapit. Ya. 10-7 mang. Jadi asok, sok. Pasar rencana cingir. Jadi sok. Ya, sok. Kena wani yo. Sok ikat lah, ikat. Bedok, ada bedok yo. Bedok, sok terus. Cuma sabogan apa lah? Mang dek jaga sah. Puring malin bela kamu sih yo lah. Deknya kau sih udah nak. Tugani. Beda di takol nauge ada keburinya. Ah na bet kos lain kalungan wae akate ah pedih teuing pokona mah doet. Doet. Usaha mah gimana bae lah. Terus ya. Ya. Woi. Ya. Bima. Aing boga kekuatan batu karang, coba gerak keluarkan kaptimulan, kagagahan, kesaktian, kamaragunaan. Ejak kakan, batu menetek. Tegara, memang. Pati, memang. Dada, coba maju. Ya! Waduh, nyata si Bima. Ya! Bapak kene, Bapak Bima, ya. Dan terus. Samat abdi samat. Kumaha nyamatna? Kulan. Kumaha nyamatna, Kang? Nyamatna. Sumuhun. Nyamatna. Inya. Mat Ali kitu. Jago naon teh, Kang? Kulan. Jago naon? Jago tinyu. Oh, terus. Baet. Iya. Tah, benar. Coba Bima. Iya. Aing ditenggel hulu ngaburi nyai, jeung tibatan nyeri kalah ngabekahan hulu aing. Sok, geura pijilkeun kakuatan. Wanyana si Sunda. Sunda na batur ye. Utina ngarep. Iya. Jana muni kok beakeun. Wah. Sunda na yeuh ye. Beakeun si jahat. Iya. Atur di mana batur lah. Iya. Syarat sinarep dan banting pinantingan. Bimalan si Yudana. Dua tentara ti dua belah pihakan. Surah kamar-kamaran utaya kinggana pada ngagulkeun pada nonyolkeun gununganana. Pada nonyolkeun pimpinanana. Ya Bima hidup. Hidup. Sok. Asor. Kubaju lah, kaos kaki. Oke lah. Asor we ti Bima lah. Sok, asor. Ya sok. Si Jalak, nu bakal meunang si Jalak lah. Demah mentu atuh kasih beno malah sok beno terus. Syarat sinetan banting pinantinya. Tegaku setra ngebul nutaya kinggana watak bantos nyedek kamangsa kalono. Kantun lapan nunggu ayat kina seret sinetan banting pinantinya. Yang ke ngantos Kang Nursita kuat sapa wontening pertapaan Curug Sewu Entan. Prabu Baladewa anu nuju namprakeun pananganan. Ditangi ku pananganan ukiwa nuju melaksiki asem dina dampal panangan tugas Rinalendra Kresna. Ulawara lukai tirata paupami siki asem terdiacan melentung atara pitkacan jadi. Anu ditugaskan ku Kresna Raden Putra Sencaka Putra Naslinalendra Kresna. Di mana lugai Prabu Baladewa ngadangu sewanten anu kasana ku angin ti tegaku setra malum teu patos kebih. Ulah disebatkeun waktuna Bratayuda kedah disebatkeun yen eta teh nuju pesta arak-arakan, pesta hajat surya. Raden Sencaka nu kalintang sangkeuna watek wantos ti dinten ka dinten. Dilumingkeun di gerna Bratayuda parantos ditugaskeun para dewa Muratapa. Aduh, wa Prabu Baladewa. Muga-muga bae kaulah nu dina waktos ayeuna mah ulah kawagal deui ku sawanterna sakitu ngaguruhna ti tegak ku setra cingcararawek cingjerit cingkarosea. Margi kaula teh sesah kang ngawal renang salira teh parantos dua kali lugay. Kitu gurentesna Raden Putra Sencaka. Angin pasti boten kena dipungkir kadar koter kena disinglar. Prabu Baladewa tinah katilu kali ayeuna nampina sawanten kasana ku angin ti tegaku setra. Dugi na kana sepil asap totos kekenangan hingga Baladewa cangira tangi kumirengna suanten cingkaran nyerengna tameng ditakulan ku pedang netra keli tegak kuset tenuju yak-yakan sarita Baladewa cangira tangi hangin Baladewa akan mengajak lagi. Sencaka. Kaulah Ramawa nyangar kersma pabah tos penyukupan dengan Ramawa kaulah Ramawa diterima Sencaka. Parantos lugai deui Rama Uwah kaulanun. Sencaka. Kaulanun kula. Ieu teh sorana naon diwae. Kepika asap tobros kakanangan dua. Sareaya. Sadaya-daya kaulanun sayangna mah kula bade ka hewa gua sing tetek wet sing anjeun. Sareaon. Cak. Hayang ngomong. Ha? Ah. Wa pilih watak sang tingali nungutkan laporan ti jami anu ngalala suruh sena yata sewanten anu muju pesta arak-arakan. Pesan naon? Pesan naon, pesan naon deh? Arak-arakan. Pesan naon, pesta arak-arakan kawan. Orok-orokan naon? Arak-arakan murilingan kota. Wah, arak-arakan. Murilingan teh orok-orokan. Iring-iring. Iring-iringan. Tepi nagama. Pesta hajat surya. Gimana? Udah remong. Kapan sih kena pesta hajat surya? Ay kamari iya mah biasti na iya mah negara Amarta kaulah nu. Lo banu hajatnya bulan iyo iyo. Bisa hitungan mau hajatnya. Ya, bet. Pesta ngaganggu kanukur puasa. Benar. Ngaganggu kanukur tapakur. Hewak lah. Nggak hewak pisan. Saban ditanya, kur hajat. Saban ditanya, kur pesta kudue. Kosalya Surya. Paribasa Surya. Paribasa. Gua dekat saya dulu yang ada kulikin tapa. Tapi nak tambah kawalan nun. Jengna abad kita siki asam tetan jadi kere baik. Dikira itu jadi nak. Dalam segelain bataran nikah nak kira kemakir kagum gua. Akan tenang tuh. Tapi nanti mau mengetraskan gebe ulah pada kasewan kawalan nun. Iya, gua dek abdas kurang mas dayi. Pinasti kersah yang tu mampara. Barang berada makan ras demi tapa. Katingal tika tepihkan ayah nungkukun tayangan dikai. Dinarui, mapai-mapai gawir. Ngetelakan dari panawati anu lumpat papisah serengkang raka prabu surat. Lolo. Sobat, tulungan, tulung. Wih, syahide, wis, itu jelamat. Mana kawan? Tuh, nyarnya. Bunda yang itu? Awe, tidak lagi. Wah. Awe, lagi. Wis, tidak lagi. Awe-awe-nya. Rupai nama tidak. Jika istri kau lalu. Wis, no. Lagi, sini. Ayo, awe-awe. Wis, tidak lagi. Rambut lagi gitu. Tinggali. Upami terlepat ma istri. Walah, tobat. Tobat. Sigap panawati. Wis, nyawa itu. Nyi. Panawati, deh. Tobat, raka sinukun baladewa sudah suan tenang. Iya akang ye. Akang ye. Iya akang ye. Hadiah. Tobat yang keningan bat aja dia tulungan, kawat tetungan. Tobat tu ikit banawati hadiah ye. Aduh, parang siang kabu ka Yerusia te. Abok. Ah, betentengan raka sinukun ikat itu. Tepi kabu tayangan ini. Banawati tadi akan kunal kita pakaian tepi karnaksa itu. Sadaya-daya katur tiwas kawan mengikat cicingan gitu kos lain kasatu. Thank you.